Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bagi kita penjelasan seputar proses perjalanan hijrah dan liku-liku yang didapati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perjalanan hijrah tersebut. Selanjutnya, sebelum sampai di kota Madinah, Al-Syeikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah menyebutkan An-Nuzul bi Quba, singgah di daerah Quba. Pada hari Senin, tanggal 8 dari bulan Rabi'ul Awal, tahun ke-14 dari kenabian. Yang ini merupakan tahun pertama hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba. Dan ahlul Madinah, penduduk Madinah, saat mereka mendengar tentang keluarnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dari kota Makkah untuk melakukan hijrah ke kota Madinah, maka mereka setiap hari keluar ke daerah kawasan dataran berbatu untuk menyambut dan menunggu kedatangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mulai pagi terus sampai mereka diusir oleh teriknya panas matahari sampai kepanasan. Baru mereka pulang kembali ke rumah-rumah mereka. Di satu hari mereka kembali. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup panjang, mereka pulang. Dan tatkala mereka pulang ke rumah-rumah mereka, seorang laki-laki dari Yahudi naik ke benteng dari benteng-benteng mereka agar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi tersebut pun berhasil melihat Rasulullah dan sahabat beliau atau sahabat-sahabat beliau, na'am, dalam bayang putih yang samar-samar hilang bersama Fata Morgana. Dan si Yahudi tersebut ketika ia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, ia tidak kuasa menahan diri hingga ia pun berteriak dengan suara yang paling keras. Ia menyatakan, "Ya ma'asyaral Arab, hada jaddakum ay hadzukum. Wahada jaddukum. Naam jiddukum ay hadzukum. Inilah bagian kalian. Alladhi tantadhirun, yang selalu kalian tunggu-tunggu." Maka berangkatlah kaum muslimin dengan menyandang senjata-senjata mereka. Terdengar suara gemuruh dan takbir karena gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun keluar untuk berjumpa dan menemui Rasulullah di dataran berbatu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam datang dan posisi mereka di sebelah kanan hingga berhenti di daerah Bani Amr bin Auf di daerah Quba. Hingga Rasulullah alaihi salatu wassalam datang di daerah Quba di kabilah Bani Amr. Walamma nazala bi Quba jalasa samitan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah dan berhenti di daerah Quba, beliau duduk dalam keadaan berdiam diri. Maka mulailah orang-orang yang datang dari Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang sebelum itu mereka telah melihat, beberapa orang telah melihat di saat Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Naam, mereka menyapa Abu Bakar As-Siddiq dengan sangkaan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena nampak uban pada rambut beliau sampai matahari menerpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sinar matahari menerpa Rasulullah, maka Abu Bakar bersegera menaungi Rasulullah dengan sorbannya sehingga manusia pun tahu yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa nazara Rasulullah bi Quba, Rasulullah singgah di Quba di tempatnya Kalthum ibn al-Hadam, atau dikatakan pula di tempatnya Sa'ad bin Khaythamah, dan beliau tinggal di sana arba'at ayam, selama 4 hari. Beliau mendirikan pondasi di sela-sela keberadaan Rasulullah di daerah Quba. Beliau mendirikan pondasi Masjid Quba. Mendirikan pondasi Masjid Quba, kemudian beliau salat di situ. Maka lamma kana al-yaumul khamis, tatkala hari kelima, tepatnya di hari Jumat, beliau pun kembali melanjutkan perjalanan dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan Abu Bakar As-Siddiq berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun kemudian singgah di tempat paman-pamannya dari jalur ibu di Bani An-Najjar. Sempat kita bahas di awal-awal pembahasan bahwa na'am barakallahu fikum, Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar adalah merupakan istri dari siapa? Dari Hashim. Jadi Rasulullah secara nasab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Naam. Kita sebutkan bahwa Abdul Muttalib ini bukan nama asli, tapi gelar. Nama aslinya adalah Syaibatu Alhamdi Syaibah. Namun ketika ia dibawa oleh pamannya Al-Muttalib masuk di kota Mekkah, yang dia merupakan anak dari Hashim, dan Hashim sendiri adalah gelar. Nama aslinya adalah Amr. Naam. Namun digelari dengan Hashim karena dia orang yang pertama kali menumbuk roti, kemudian dibikin adonan dan dicampur dengan daging dan minyak samin yang dibagikan kepada jamaah haji. Naam. Di Madinah inilah Hashim menikah dengan Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar, kemudian melahirkan Syaibah, yaitu Abdul Muttalib. Ketika pamannya Al-Muttalib mendesak Salma bintu Amr untuk membawa anak tersebut ke kota Mekkah dalam kondisi wajahnya hitam diterpa oleh sinar matahari yang sangat terik, maka mereka pun berseru, "Na'am ya Abdul Muttalib, wahai budaknya Al-Muttalib." Maka sejak itulah dia dinamai dengan Abdul Muttalib, yang namanya adalah Syaibah bin Amr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di daerah paman-paman dari jalur ibu, yakni dari jalur nenek, bagian dari jalur ibu. Naam. Faja'u mutaqallidina suyuf, maka mereka pun datang, naam, dengan menyandang senjata-senjata mereka. Masya Allah. Ini sudah terbiasa. Seperti tadi kaum muslimin sudah mendengar kedatangan Rasulullah, maka mereka datang dengan menyandang senjata-senjata mereka. pedang-pedang mereka. Naam, menunjukkan kewibawaan, kehormatan mereka. Maka demikian pula yang dilakukan oleh naam, paman-paman Rasulullah dari jalur ibu. Ketika Rasulullah datang ke sana, mereka datang sambil menyandang senjata-senjata mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian berjalan menuju Madinah, dan para sahabat dari ahlul Madinah naam berada di sekitar dan di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan Jumat di daerah Bani Salim bin Auf. Maka Rasulullah berjamaah di sana fi batnil wadi, di tengah-tengah lembah. Naam wahum mi'atu rajulin, mereka sebanyak 100 orang. Sebanyak 100 orang. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ad-dukhul fil Madinah, memasuki kota Madinah. Thumma ittajaha nahwa al-Madinah. Kemudian Rasulullah bergerak ke arah kota Madinah, dan manusia berjalan pelan untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bergemuruhlah rumah-rumah dan gang-gang dengan tahmid dan takdis. Wa kharajan nisa was-sibyan wal walait yaqulna tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba asy-syukru alaina ma da'a lillahi da. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Sering dinyanyi-nyanyikan ini ya. Naam. Ini kata Syekh rahimahullah, naam diucapkan oleh para wanita dan anak-anak menyambut kedatangan Rasulullah di saat beliau berhijrah ke kota Madinah. Namun barakallahu fikum, disebutkan oleh Al-Imamul Albani rahimahullah dalam silsilah ahadits ad-dha'ifah, beliau menyatakan naam dha'ifun, ini adalah riwayat yang lemah. Rawahu Abu Hasan Al-Khala'i fil Fawaid, dalam kitab Al-Fawaid. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, dari Al-Fadl bin Al-Habbab qala sami'tu Abdullah bin Muhammad bin Aisyah yaqul fa dzakarahu. Naam, kata Al-Fadl bin Habbab menyatakan, aku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Aisyah menyatakan lalu menyebutkan riwayat tadi tentang qala al-badru alaina min saniyatil wada. Kata beliau, wa hadza isnadun dha'ifun rijaluhu thiqat. Sanad ini lemah meskipun perawi-perawinya adalah orang-orang yang kuat. Kenapa? Lakinnahu mu'dalun. Perawinya kuat tetapi dia mu'dal. Dan mu'dal ini bagian dari kategori hadis yang dhaif. Naam. Saqata min isnadihi thalathatu ruwatin aw aktsar. Jatuh atau terputus naam dari sanadnya 3 orang atau lebih, makanya dinamakan mu'dal, karena terputusnya itu berurutan 3 bahkan lebih, makanya dikatakan mu'dal. Sehingga barakallahu fikum, atas dasar ini Imamul Albani menyatakan bahwa dhaifun. Naam, fa inna ibna Aisyah hadza min syuyukh Ahmad, karena anak dari Aisyah di sini adalah termasuk dari masyayikhnya Imam Ahmad rahimahullah, dan beliau meriwayatkannya dengan mursal. Beliau meriwayatkannya dengan mursal. Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menerangkan bahwa orang-orang yang meriwayatkan ini terdapat padanya kesalahan. Di mana mereka menyatakan bahwa kalimat di atas diucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dari Makkah. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah dari kota Makkah. Padahal sebenarnya saniyatul wada', naam, ini tidak bisa terlihat dari perjalanan Madinah atau perjalanan Makkah menuju kota Madinah, tidak. dia hanya bisa terlihat oleh orang yang datang dari negeri Syam. Saniyatul wada. Oleh karena itu barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa kalimat tersebut yang sahih adalah diucapkan oleh mereka untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perjalanan pulang dari perang Tabuk, bukan ketika menyambut kedatangan Rasulullah tatkala berhijrah ke kota Madinah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamurru na'am bidarin min duwaril ansar. Rasulullah tidaklah melewati rumah demi rumah dari rumah-rumah orang-orang ansar kecuali mereka memegang tali kendali unta Rasulullah. Mereka memegangnya sembari menyatakan halumma ilal adat wal iddah was silah wal man'ah. Kemarilah kepada jumlah pasukan dan bekal peperangan serta senjata dan pembelaan. Ini luar biasa. Semangat yang gigih pada diri mereka untuk menanamkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam keyakinan tentang pembelaan penuh dari mereka ahlul Madinah. Fakana yaqulu lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun, longgarkan jalan unta ini karena dia diperintah. Falamma wasalat an-naqa ila mawdi'il masjidin nabawi barakat. Tatkala unta itu sampai di tempat Masjid Nabawi, yakni bakal tempat Masjid An-Nabawi, maka unta tersebut menderum. Naam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak turun dari untanya hingga ia bangkit kembali. Berjalan pelan. Naam. Berjalan sedikit. Thumma iltafatat waraja'at. Kemudian balik. Dan kembali kemudian menderum kembali di tempat semula. Maka Rasulullah kemudian turun di situ. Faja'alan nas yukallimunahu fin nuzul alaihim. Lalu manusia pun naam saling berbincang-bincang dan membicarakan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersegeralah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu memasukkan kendaraan Rasulullah di rumah beliau. Namun Rasulullah menyatakan al-mar'u ma'a rahlihi. Seseorang itu bersama kendaraannya. Naam, wa akhadha As'ad bin Zurarah bi zimami rahilatihi fakanat indahu. Maka As'ad bin Zurarah naam mengambil tali kendali kendaraan Rasulullah, maka kendaraan itu pun bersama Rasulullah di tempatnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, segolongan orang dari Ansar, mereka ini saling berlomba untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-jifan, ini dalam bentuk mangkuk besar, ini selalu datang dari rumah-rumah mereka di tempat Rasulullah alaihi salatu wasallam setiap malam. Tidak ada satu malam pun yang terlewat kecuali di depan pintu rumah yang didiami Rasulullah ada 3 atau 4 mangkuk besar yang berisi hidangan, yang berisi makanan. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, hijratu Ali wa luhuquhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Ali dan berjumpanya beliau dengan Rasulullah. Wa makatha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bi Makkah ba'da an-nabi 3. Ali tinggal radhiyallahu ta'ala an di Makkah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan perjalanan hijrah selama 3 hari. Jadi beliau tinggal 3 hari menetap di Makkah. Naam, sejak kepergian Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau menyelesaikan urusan-urusan Rasulullah yang masih tersisa bersama dengan ahlu Makkah. Thumma kharaja masyian ala qadamaihi, kemudian beliau keluar berjalan di atas kedua kakinya. Maksudnya apa? Hijrah dengan berjalan kaki. Naam. Hatta lahiqa bi Rasulillah bi Quba, hingga beliau pun berjumpa dengan Rasulullah di daerah Quba, wa nazala ala Kalthum ibnil Hadam, dan juga singgah di tempatnya Kalthum ibnil Hadam. Selanjutnya, hijratu ahlil bait. Hijrahnya ahlul bait. Kata Syekh, walamma istaqara Rasulullah bil Madinah, arsala Zaid bin Harithah wa Aba Rafi ila Makkah. Tatkala Rasulullah menetap di kota Madinah, maka beliau mengutus Zaid bin Harithah dan Abu Rafi ke Makkah. Maka keduanya pun datang untuk menjemput Fatimah dan Ummu Kulthum, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah, dan Ummu Aiman, serta Usamah ibni Zaid radhiyallahu taala anhum. Wa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar bi'iyal Abi Bakar. Demikian pula keluar bersama mereka untuk mendampingi Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' adalah Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Ada Abdullah, ada Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman ini yang membawa siwak, ya, yang membawa siwak di saat sakitnya Rasulullah yang berakhir dengan kematian beliau, wafatnya beliau, di saat berada di pangkuan atau di dada Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bersiwak, maka Rasulullah memandang dengan pandangan panjang, menandakan beliau ingin dengan siwak tersebut. Maka Aisyah menyatakan, akhidhuhu laka ya Rasulullah, aku ambilkan ya Rasul. Kata Rasulullah, ya, mengangguk. Maka kemudian digigit, dihilangkan bekas naam pemakaian Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian dilunakkan kembali dan dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah melihat, kata Aisyah, Rasulullah bersiwak seindah di saat itu. Naam, seindah di saat itu. Kemudian beliau naam menengadahkan matanya ke atas dan menyatakan, ma'ar rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Naam. Sehingga Aisyah benar-benar artinya merasa bangga Rasulullah meninggal di pangkuannya, di rumahnya, di hari gilirannya, dengan air liurnya menyatu bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau ludahnya menyatu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lah, keluar bersama mereka yang mendampingi atau menemani Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' adalah Abdullah bin Abi Bakar, untuk menjemput keluarganya Abu Bakar, yaitu Ummu Ruman, kemudian Asma dan Aisyah radhiyallahu anhum wa anhunna ajma'in. Wa dhalika ba'da sittati ashhur min hijrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi proses penjemputan dan hijrahnya Ahlul Bait 6 bulan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hijratu Suhaib. Kata Syekh, wa hajara Suhaibun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Suhaib berhijrah setelah Rasulullah. Walamma arada al-hijrata hajazahu al-musyrikun. Tatkala beliau hendak berhijrah, kaum musyrikin menghalanginya. Fatakhalla an amwalihi lahum wa kanat katira. Akhirnya dia merelakan hartanya. Sini, ambil sudah. Hartaku ambil, yang penting biarkan saya pergi melanjutkan perjalanan menuju hijrah. Hartanya banyak. Naam, maka mereka pun mengambil hartanya. Mungkin pilihannya harta atau nyawa, begitu ya. Naam. Harta atau nyawa, sudah ambil hartaku. Naam, yang penting kalian biarkan aku melanjutkan perjalanan. Falamma wasala al-Madinah, tatkala beliau sampai ke Madinah dan mengisahkan kepada Rasulullah kejadian yang beliau alami, maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan, ribhul bai'i Aba Yahya, laba jual beli wahai Abu Yahya. Abu Yahya kunyahnya Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ini keuntungan berjual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, al-mustad'afun, orang-orang lemah. Wahabasal musyrikuna ba'dal muslimina anil hijrah, kaum musyrikin menahan dan menghalangi sebagian muslimin dari melakukan hijrah. Wa'adzabuhum wafatanuhum an dinihim, mereka menyiksa, menganiaya mereka karena agama. Di antaranya adalah Al-Walid ibn Al-Walid, kemudian Iyash bin Abi Rabi'ah, dan Hisham ibn Al-As. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kemudahan kepada mereka serta mendoakan kejelekan atas orang-orang yang menghalangi mereka dari kuffar Quraisy. Wa hadza aslu al-qunut, ini asal dari doa qunut. Naam. Wa ba'da hin, dan beberapa waktu setelah itu bangkitlah sebagian muslimin dengan tindakan penuh keberanian. Naam, mereka mengeluarkannya, mengeluarkan orang-orang al-mustad'afun tersebut, yang lemah tersebut, dari sekapan orang-orang kafir, sehingga mereka pun berhijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, kediaman di kota Madinah. Walamma nazala al-muhajiruna bil Madinah asabahum hammun wa haznun. Tatkala kaum muhajirin tinggal dan menetap di Madinah, maka mereka pun tertimpa oleh kesusahan dan kesedihan karena berpisah dengan negeri mereka. Pergi meninggalkan rumah-rumah mereka yang mereka tinggal di sana. Naam. Yang mereka dilahirkan dan dibesarkan di sana. Sehingga mereka pun mengingat-ingat negeri mereka dan merindukannya. Dan yang semakin menambah kerinduan mereka, ke kampung halamannya, annal madinata kanat min awba'i ardillah, karena Madinah ini termasuk dari daerah yang paling banyak terkena wabah penyakit sebelumnya. Naam. Di antara yang terbanyak wabah penyakit di sana. Maka tatkala mereka menetap di sana, asabathum humma, maka mereka ditimpa oleh sakit panas dan berbagai macam penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih lagi. Wa sahihha, dan jadikanlah kesehatan padanya. Wa barik fi sa'iha wa muddiha, berkahilah pada sa' dan mudnya. Wangkul hamaha, dan hilangkan suhu panasnya. Faja'alha bil jahfah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan doa Rasulullah. Fastarahal muslimuna minal amrad, maka kaum muslimin pun istirahat dari yang namanya berbagai macam wabah penyakit. Wa ahabbu al Madinah, dan mereka pun cinta kepada kota Madinah. Selanjutnya, a'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah, upaya-upaya Rasulullah di kota Madinah. Kata Syekh menyatakan, walamma istaqarra nabiyyu bil Madinati al Munawwarah, tatkala Rasulullah menetap di Madinah al Munawwarah, beliau memulai untuk mengatur urusan agama dan dunia. di samping tetap berlanjut menunaikan dakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, Al-Masjidun Nabawi. Pembuatan Masjid Nabawi. Wa awwalu khatwatin ittakhadaha fi hadzal sabil huwa bina'ul Masjidin Nabawi. Langkah awal yang ditempuh dan dilakukan oleh Rasulullah di dalam upaya tersebut, upaya mengatur urusan agama dan dunia, adalah membangun Masjid Nabawi. Dan beliau membeli tanah yang unta beliau menderum di situ. Yang tadi kita sebutkan. Unta beliau menderum di situ. Wa kanat li ghulamaini yatimaini. Tanah itu milik dua orang anak yatim. Milik dua orang anak yatim. Luasnya 100 hasta kali 100 hasta. Wa kanat mi'atu dhira' fi mi'ati dhira' takriban. Kurang lebih luasnya 100 hasta kali 100 hasta. Nah, kalau hasta ini lebih beda ya. Hasta kita dengan sana ya. Kalau punya kita ada sekitar 50 cm. Tergantung juga orangnya ya. Yang pendek dengan yang tinggi. Anggap misalnya kalau 50 cm berarti berapa? 50 meter kali 50 meter. Anggap seperti itu. Nah. Dan di situ ada kuburannya musyrikin. Juga ada reruntuhan. Kemudian kurma. Dan pohon cemara. Lalu digalilah kuburannya. Kemudian diratakan. Reruntuhannya. Dan dipotong pepohonan yang ada di situ serta kurma. Dan disusun di pepohonan yang ada dan kurma-kurma tadi disusun di bagian kiblat masjid. Waja'al al-asas qariban min thalathati azru'. Beliau menjadikan pondasi kurang lebih kedalaman 3 hasta. Kemudian didirikan al-hitan, dinding, dibangun dindingnya. Naam, dari bata dan tanah. Dari bata dan tanah. Kemudian dibuat kusen-kusen pintunya dari batu. Dari batu. Adapun atapnya dari al-jarid, dari pelepah kurma. Atapnya dari pelepah kurma. Kemudian tiangnya dari batang kurma. Tiangnya dari batang kurma. Kemudian lantainya dilapisi oleh pasir dan kerikil-kerikil. Nah, jadi lantainya berupa kerikil dan pasir. Nah, makanya Rasulullah beliau sering sholat dengan menggunakan sandal. Kemudian pada suatu waktu Jibril alaihi salam memberitahu Rasulullah bahwa di sandal beliau ada kotoran. Dan masjid tersebut ju'ilat lahu thalathatu abwab. Dijadikan 3 pintu. Ada 3 pintu. Wa kanat al-qiblah, sementara kiblat fi syimal, di sebelah utara, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Menghadap ke arah Baitul Al-Maqdis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa batu, kemudian bata bersama Muhajirin dan Ansar sambil melantunkan syair, dan mereka pun ikut dalam melantunkan syair. Fayaziduhum dzalika nasyatan. Dan itu menambah semangat mereka di dalam upaya proses pembuatan Masjid An-Nabawi dengan gambaran yang telah kita sebutkan apa saja material yang masuk di pembangunan Masjid An-Nabawi. Wabana bijanib al-masjid hujrataini bil hijarati wal laban awil labin. Naam. Dan beliau membangun di sisi masjid 2 kamar yang terbuat dari batu bata. Naam, dengan menggunakan material batu bata. Dan atapnya adalah pelepah kurma serta batang kurma. Salah satu milik Saudah bintu Zam'ah. Naam. Salah satunya dibuatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk Saudah bintu Zam'ah, wa tsaniyah li Aisyah, dan yang kedua untuk Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan tidak ada istri Nabi di waktu itu selain mereka berdua. Selain mereka berdua, Saudah bintu Zam'ah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi tinggal serumah dengan Aisyah ba'da qudumiha qariban fi Syawal, na'am sanah al-ula min al-hijrah. Nah, Rasulullah baru menggauli Aisyah setelah datang beberapa saat dari ke kota Madinah, na'am pada bulan Syawal, pada tahun pertama dari al-hijrah. Na'am. Jadi di sini nampak suatu sunnah bahwa madu antara istri pertama, kedua, dan yang lainnya ini hendaknya dibuatkan rumah masing-masing. Naam. Dibuatkan rumah masing-masing. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam membuatkan satu rumah atau satu kamar, naam, untuk Saudah, dan satu kamar lagi yang terpisah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Selanjutnya al-adhan. Wa bada'al muslimuna yahdurun. Mulailah kaum muslimin menghadiri salat-salat lima waktu secara berjamaah. Dan mereka selalu menanti-nanti waktunya. Terkadang sebagian datang segera, terkadang yang lain datangnya terlambat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang tanda yang dengannya mereka bisa mengenal datangnya waktu salat atau masuknya waktu salat. Maka sebagian mengisyaratkan, memberi saran, kita menaikkan api, obor. Sebagian menyatakan pakai trompet, ditiup trompet. Sebagian lain menyatakan pukul lonceng. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, awala taba'athuna rajulan yunadi bis salati jami'ah. Tidakkah kalian mengutus seseorang untuk menyeru as-salatu jami'ah, ayo salat jama'ah. Naam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menerima pendapat tersebut dan mengamalkannya. Kemudian Abdullah ibn Zaid bin Abdi Rabbi al-Ansari, nam Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an al-Ansari, beliau bermimpi azan di dalam mimpi beliau, yakni lafaz-lafaz azan. Bermimpi diajarkan lafaz-lafaz azan di dalam mimpi beliau, lalu beliau mengabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah menyatakan, innaha la ru'ya haqqun. Ini mimpi yang benar. Dan beliau memerintahkannya untuk mengajari, naam, mengajarkan kepada Bilal, hatta yunadi biha. Hingga Bilal bisa menyerukan panggilan azan. Karena beliau kenapa dipilih? Anda sautan. Suaranya lebih melengking. Naam, paling tinggi. Makanya tukang azan itu hendaknya dicari yang suaranya paling melengking, paling keras. Nah, maka Bilal pun azan, kemudian suaranya terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun datang dengan menyeret jubahnya sembali menyatakan, wallah laqad raaitu mithla, aku telah bermimpi seperti itu juga, lafaz-lafaz azan yang dikumandangkan Bilal bin Rabah. Naam, fata'akkada bidzalika ru'ya, maka semakin kuatlah mimpi tersebut dari sebelumnya dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga mimpi yang sama, naam, diajarkan lafaz-lafaz azan. Selanjutnya al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Termasuk di antara watak orang-orang ansar dan kedermawanan mereka, mereka ini berlomba-lomba memberi tempat tinggal bagi muhajirin dan selalu menjamu mereka di rumah-rumah mereka. Dan mereka ini sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka, kedatangan kaum muhajirin, nah mereka sudah beriman, mereka cinta atas orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak mendapatkan dalam dada mereka keberatan sedikit pun dari apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka lebih mengutamakan saudaranya atas kepentingannya sendiri meskipun dia sedang butuh. Ini Allah sebutkan tentang sifat kaum Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah rasa cinta tersebut dan sifat itsar mereka semakin kuat dengan mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Maka setiap Ansari dan yang tinggal di rumahnya ini dipersaudarakan. Mereka ada 90 orang. 90 orang. Separuh dari Muhajirin, separuh dari Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ala al-mu'asah, Nabi mempersaudarakan mereka di atas ikatan kerukunan. Dan bahwasanya mereka saling mewarisi setelah meninggal sampai jadi ahli waris. Naam, meninggal. Selain juga adalah al-arham, kerabat-kerabatnya. Kemudian setelah itu nusikha at-tawaruts, dimansukh hukum saling mewarisi, namun baqiya al-mu'akha tetap dilanggengkan persaudaraan mereka. Naam. Dan proses ikatan persaudaraan itu dilakukan di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in. Termasuk di antara kecintaan Ansar kepada saudaranya Muhajirin, kata Syekh, sampai mereka menawarkan pohon-pohon kurma mereka kepada Nabi untuk dibagi. Ya Rasulullah, ini saya punya kurma sekian, tolong dibagi dengan saudara saya. Naam, tolong dibagi dengan saudara saya dari Muhajirin. Nabi tidak mau. Kemudian mereka menyatakan, kalau begitu, kalian cukupkan kami yang punya pohon kurma, tapi hasilnya dibagi. Naam, hasilnya dibagi. Hasil dari buahnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menerima dari mereka. Sa'ad bin Ar-Rabi', seorang sahabat yang hartanya paling banyak. Maka ia menyatakan kepada saudaranya Muhajir, yaitu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an. Naam, bagilah hartaku menjadi dua. Ini hartaku, ayo kita bagi dua. Kemudian aku punya dua orang istri, kamu lihat, pilih yang mana yang paling memikatmu, yang paling engkau suka dari dua istriku. Masya Allah, ini suruh milih loh. Istriku yang paling kamu sukai yang mana, pilih, aku akan kasih, aku cerai dia. Naam, kalau sudah selesai masa iddahnya, kamu nikahi. Maka kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an, barakallahu fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Mana pasar? Memang Abdurrahman bin Auf ini orang kaya di kota Makkah, tapi ketika hijrah tidak punya apa-apa. Pedagang ulung memang. Beliau menyatakan, mana pasar? Maka mereka menunjukkan pasar kepadanya dari pasar Banu Qainuqa, dan beliau pergi ke sana, kemudian mendapatkan keuntungan dari keju dan minyak samin. Beberapa waktu beliau sudah mendapatkan harta, kemudian menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Nampak bekas lipstik pada wajah baju beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan beliau telah menikah. Wallahu a'lam bissawab, insyaallah kita lanjutkan besok pada subuh biidznillah ta'ala. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.